aku takon sik siji. Ngerti kata telaten. Telaten. Telaten. Isih cah kit zaman now isih ngerti ora telaten iki. Nek bapak-bapak ngerti ta telaten, lho bocah kae telaten banget, ibu kae telaten banget, bapak kae telaten banget. Apa artinya telaten? Bahasa Indonesianya. Sungguh-sungguh. Ya, telaten mengandung kesungguh-sungguhan ning ora cukup nek sungguh-sungguh tok dinggo tekun termasuk ada. Itu merupakan dimensi atau bagian atau energi dari telaten. Ning telaten tetap kurang jangkep. Nek kata telaten ini jangkep banget. Istiqomah, ya. Istiqomah ki madep mantep, ya bener. Ada rasa yang lebih dari sekedar sungguh-sungguh, istiqomah, tekun, sak piturute ya. Maka kata telaten lahir dari peradaban umat manusia yang tidak ada pada peradaban umat manusia yang lain, dan itu pencapaian dari manusia Jawa. Dan sangat banyak sekali kata-kata Jawa yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah yang bikin orang Jawa ternyata Allah juga, jadi ojo njur nek kue Jawa njur. Njur ora gelem dadi wong Jawa, njur kuwi dadi wong Indonesia utawa dadi wong Arab, dadi wong barat. Rugi kuwi, wong Jawa ki ampuh tenan e. Karena yang menciptakan Jawa itu ya Allah. Bahwa yang nyebut Jawa ki kuwi dhewe ora masalah, ning pokoke dadine wong Jawa ki ya Gusti Allah sing nuntun sing gawe. Nah, jadi kata telaten saiki ngerti kabeh ya. Kuwi nyedhaki cah wedok bocah iki acuh banget ning kuwi telaten. Bisa tak? Kok terke, kok tawani ditolak-tolak, ya gue tetap nyedak. Ya. Didoni tetap rapopo, misalnya gitu ya. Gue berarti telaten banget tau nge. Gawe unde-unde, gue telaten oleh nyelek. Wijen siji-siji. Sekarang pertanyaan dari telaten tuh gini, gue karo Gusti Allah telaten pora. Gue karo Gusti Allah telaten pora. Kowe nek karo cah wedok telaten, karo bojomu telaten, karo anakmu telaten, kowe karo Gusti Allah telaten ora? Utawa ngene sik, menurut kowe Gusti Allah telaten ora karo kowe? Pol telatene ya. Wong kowe gendho kaya ngono ya Gusti Allah ya sabar wae to ya. Ah, berarti Gusti Allah telaten banget. Ana wong selingkuh musyrik dari Allah itu berjuta-juta jumlahnya Gusti Allah ya telaten. Tetap dikei rahmat ya ra. Tetap ngising iso metu, nguyuh iso ditokke gitu ya dan seterusnya. Allah sangat telaten. Nah, jenengan telaten mboten kali Gusti Allah. Iki pertanyaan. Misalnya apa? Kowe duwe ilmu, duwe keahlian, skill, duwe bondo, duwe model, duwe jabatan. Ning kue tetep ora iso nentokke nasibmu. Ora iso nentokke nasibmu. Jadi nasib itu dipegang oleh Allah, ya. Gusti Allah karep apa kuwi sing kelakon. Gusti Allah ora karep kuwi sing ora kelakon. Nah, kue telaten ora karo karepe Gusti Allah. Wong kula niku pun bondo sembahyang, pun bondo ngelmu, bondo sembarang nek kok ora kelakon-kelakon. Nah, ya. Anda tetap kalah sama nasib kan gitu. Nah, makanya deket-deketlah sama yang punya dan menentukan nasib. Mulane kowe kudu telaten karo Gusti Allah. Aja njaluk sadek sanyet kudu kelakon. Gitu. Jadi sabar sama kehendaknya, memahami piye to janjane Gusti Allah karepe didoleki, dijaluki terus, istikharah terus, istighfar terus, kalimat thayyibah terus sampai suatu hari Allah tidak tega untuk tidak menunjukkan rahasianya. Lha ngoten nah. Dadi sing telaten karo Gusti Allah, upamane telaten ngene. Sembayang subuh karo sembayang duhur, lak suwe sembayang duhur. Sok-sok kowe krasa ora telaten ora duhur-duhur iki petang rakaat. Sok-sok krasa ora telaten ora. Utawa subuh-subuh iki ndadak subuh barang to ya ndadak tangi barang. Kowe ora telaten to sokan. Nggih. Itu ya. Wiritan. Ustadmu ngekei ijazah kowe wiritan kalimat thayyibah ping 333. Telaten ora kowe? Ora telaten. Padahal itu kan jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Nah, jadi malam hari ini sebenarnya aku kepingin ngejak njenengan kabeh, ayo sinau telaten marang Gusti Allah. Wis to, kuwi lebih dari berkah yang lain. Kuwi dhewe telaten kuwi wis luar biasa bahagiane ora karu-karuan. Kuwi nek wis biasa wiritan, ora gelem leren kuwi nek ora mergo anakmu nangis apa bojomu njaluk. Kok ngguyu iki lho. Maksudnya njaluk gaweke kopi bengi-bengi dan seterusnya ya. Kuwi nek wis terbiasa telaten nang Gusti Allah kuwi ora gelem leren. Gitu loh. Dunia ini wis ora penting. Dunia niku lak ming sedelet nggih Bu nggih. Sedelet apa suwe? Ning dunia piro suwene njur bali ning panggonan. Jadi berarti rene iki lunga. Rene iki lunga. Jadi ora penting-penting banget omahmu ning dunia iki, sing penting resik ngono wae, iso nggo ngiyup ngono wae. Ngaten nggih.